Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan. Ada seorang bertanya, dia berkata, saya adalah putra ayah saya dari istri beliau yang ketiga. Dari pernikahan sebelumnya beliau memiliki beberapa anak, yang salah satunya seorang laki-laki. Ayah saya sekarang telah meninggal, bagaimana hukum kakak laki-laki saya dengan ibu saya? Apakah mahram atau bukan mahram? Saya dan kakak saya saudara satu ayah. Iya, itu mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنى عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mahram-mahram di beberapa ayat di surat An-Nisa, di antara tadi yang telah disebutkan. Kemudian juga firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ yang saya lama bersalah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapakmu. Dan wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kita itu ibu diri kita, itu adalah mahram bagi kita. Demikian juga bagaimana tadi kita baca ayatnya, wa halalu abnaikum alladziina min aqlabikum, sebaliknya istri-istri dari anak kandung kita juga Allah Subhanahu wa taala haramkan.